بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، نحن الآن في باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد. وسبق أن عقد المصنف رحمه الله تعالى أبوابا في النفقة وفضلها، ونوع في الأبواب في ذلك. وفي هذه الترجمة بين رحمه الله تعالى أن المنفق ينفق مما يحب ومن الجيد من الطعام، ولا يبحث عن الرديء ليخرجه تخلصا منه، وإنما يبحث عن الجيد، ويحب لإخوانه المحتاجين ما يحب لنفسه، يحب لإخوانه المحتاجين ما يحب لنفسه. فكما أنه لا يحب لنفسه الرديء، فكذلك ينبغي ألا يحب ذلكم لإخوانه المسلمين. وهذا فيه إشارة إلى طبع العبد، وأنه لا يرضى أن يأخذ الرديء بدلا عن الطيب. فإذا كان كذلك، فكيف يرضى يعطي الرديء بدلا عن الطيب؟ وقد أورد رحمه الله تعالى في هذه الترجمة آيتين وحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الآية الأولى فهي قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والبر كلمة جامعة لأبواب الخير، جامعة لأبواب الخير وأمور الديانة. فلن ينال العبد البر، أي هذا هذه المكانة الرفيعة والمنزلة العلية، حتى يكون منفقا مما يحب، حتى يكون منفقا مما يحب، أي يخرج من الطيب، من الأشياء التي يحبها، الأمور التي يستحسنها وتستطيبها نفسه، يخرج في متصدقا بها، منفقا لها في سبيل الله تبارك وتعالى، صدقة يرجو أن يجد ذخرها وأجرها يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. وهذا من أمارات قوة إيمان العبد، قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فيه أن من أمارات صدق الإيمان، إيمان العبد وبلوغه المبلغ الحسن في طاعة الله سبحانه وتعالى، أنه ينفق مما يحب، أنه ينفق مما يحب. وقد قيل إن الصدقة سميت صدقة لدلالتها على صدق الإيمان، لدلالتها على صدق الإيمان. ثم أورد رحمه الله تعالى الآية الثانية، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وهذا فيه النفقة والصدقة والزكاة أيضا، في جانبين: جانب الكسب، وهذا يتعلق بعروض التجارة، والجانب الآخر مما أخرجنا لكم من الأرض، ما أخرجنا لكم من الأرض، وهذه تتعلق بزكاة الزروع والثمار. وأن العبد ينبغي له ألا يتيمم الخبيث من ذلك فينفقه، بل يتحرى الطيب النافع جيد فيخرجه بنفس طيبة، فتزكو نفسه بذلك ويزكو ماله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Dan salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Kita sekarang berada pada bab yang ke-37, yaitu bab al-infaq mimma yuhibbu wa minal jayyid, yaitu berinfak dari perkara-perkara yang kita sukai dan dari perkara-perkara yang baik. Telah lalu bahwasanya Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan beberapa bab tentang sedekah, tentang nafkah, dan juga Al-Imam Nawawi rahimahullah telah menjelaskan tentang keutamaan berinfak serta menjelaskan macam-macam infak. Dan pada bab ini, pada bab yang akan kita bahas kali ini, yaitu Al-Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang bahwasanya seorang yang berinfak hendaknya sejogjanya dia berinfak dari perkara-perkara yang baik, ya, dari perkara-perkara yang dia sukai. Bukan dia berinfak dari barang-barang atau diinfakkan perkara-perkara yang dia tidak sukai, yang dia keluarkan dalam rangka untuk membersihkan rumahnya dari barang-barang yang buruk tersebut, ya. Bukan demikian, tetapi seorang hendaknya berinfak dari benda-benda yang dia sukai. Sebagaimana dia suka, ya, untuk dirinya benda-benda yang baik, barang-barang yang baik, demikian pula tentunya dia harusnya juga suka kepada menghendaki bagi saudara-saudaranya yang membutuhkan untuk diberikan kepada mereka perkara-perkara yang baik pula. Sebagaimana dia tidak suka kalau dia diberikan perkara yang buruk, jika ada orang berinfak kepada dia, memberikan kepada dia benda yang buruk, benda yang sudah usang, ya, yang sudah tidak laku lagi, tentu demikian pula hendaknya dia juga tidak suka bagi saudara-saudaranya jika diberikan benda-benda yang buruk, ya. Ini tempat kepada kita bahwasanya, ya, pada dasarnya seorang manusia, ya, seorang hamba tidak suka jika diberi barang-barang yang buruk, ya. Seorang tidak suka kalau dikasih hadiah atau diberi sedekah dengan barang yang buruk. Oleh karenanya jika engkau tidak suka hal itu diberikan kepada engkau, maka demikian pula janganlah kau memberikan barang yang buruk kepada saudara-saudaramu yang juga membutuhkan. Pada bab ini Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan dua buah ayat dan sebuah hadis. Adapun ayat yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Antanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan sampai pada derajat albir sampai kalian menginfakkan apa yang kalian sukai. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, albir, ya, kebaikan, merupakan suatu kata yang mencakup berbagai macam bentuk-bentuk kebaikan. Jadi albir yaitu sebuah kalimat atau kata yang sangat kompleks dan mencakup macam-macam kebaikan dan juga mencakup perkara-perkara keagamaan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan seorang hamba tidak akan sampai pada derajat yang tinggi ini, derajat albir, derajat yang mulia, sampai dia berinfak dari perkara yang dia sukai. Dia mengeluarkan, ya, untuk menginfakkan perkara-perkara yang baik, benda-benda yang baik, yang jiwanya menyukai benda-benda tersebut. Dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah. Dia berharap mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kala di mana dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat ini mengeluarkan, ya, berinfak dengan perkara yang disukai oleh seorang hamba merupakan tanda kuatnya iman seorang hamba dan menunjukkan akan benarnya dan tulusnya iman seorang hamba. Kenapa? Karena dia telah mengeluarkan perkara berinfak dengan perkara yang dia sukai. Karenanya dikatakan kalimat sedekah, ya, ada yang mengatakan kalimat sedekah itu sendiri diambil dari kalimat sidq yang menunjukkan akan benarnya iman seorang hamba, yang menunjukkan akan sidq imanil abd, benarnya keimanan seorang hamba. Adapun ayat kedua yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari perkara-perkara yang baik yang kalian usahakan, dan infakkanlah pula dari perkara-perkara yang kami keluarkan bagi kalian dari bumi. Dan janganlah kalian sengaja untuk memilih perkara-perkara yang buruk untuk kalian infakkan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan tentang sedekah, ya, dan juga nafkah serta zakat, ya. Bahkan dalam ayat ini disebutkan zakat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi yang diusahakan oleh seorang hamba Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, min thayyibati ma kasabtum, infakkanlah dari perkara-perkara yang baik yang kalian usahakan. Yang termasuk dalam hal ini adalah zakat perdagangan, zakat barang-barang perdagangan. Dan sisi yang kedua yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan infaklah apa yang telah kami keluarkan bagi kalian dari bumi. Yang ini mengisyaratkan tentang zakat az-zuru', yaitu zakat, yaitu hasil bumi, buah-buahan. Dan seorang hamba hendaknya tidaklah menginfakkan perkara yang buruk, ya, akan tapi dia berusaha mencari perkara yang baik, yang bermanfaat, kemudian diinfakkan sebagai sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تعالى أنزل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وابن عمه، متفق عليه. قوله مال رابح روي في الصحيحين رابح ورايح بالباء الموحدة وبالياء المثنى، أي رابح عليك نفعه، وبيرحاء حديقة نخل وروي بكسر الباء وفتحها. هذا الحديث حديث عظيم لمسارعة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى البذل والنفقة، وأيضا فيه سرعة استجابتهم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، مبادرتهم إلى الخير. فلما نزلت هذه الآية الكريمة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وجد أبو طلحة رضي الله عنه وكان كثير المال أن أحب أمواله إليه بيرحاء، من حيث الموقع ومن حيث الماء وعذوبته. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل حديقة وبستان أبي طلحة يشرب من ماء طيب فيها، وأيضا من حيث قرب هذا البستان فهو مستقبلة المسجد، أي في قبلة المسجد النبوي. فاجتمعت فيه محاسن كثيرة وأحسن ماله، فقرر رضي الله عنه وأرضاه أن ينفقها في سبيل الله تبارك وتعالى طلبا لهذه المنزلة العالية، في قوله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره عن هذا البستان وأنه أحب ماله إليه، قال وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة، وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وذخرها، ومعنى ذخرها أي أجرها ومثوبتها عند الله سبحانه وتعالى. قال فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ، وهذه الكلمة تقال لتفخيم الأمر والإعجاب به، قال بخ ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، أي رابح صاحبه ربح العظيم ونائل عليه الثواب الجزيل. ثم أخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه سمع ما قال ووجهه بقوله إني أرى أن أجعلها في الأقربين، فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله. وهذا كله داخل في ما أشرت إليه، المسارعة للاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قسم أبو طلحة في أقاربه وبين عمه، قسمها أبو طلحة رضي الله عنه في أقاربه وبين عمه. وهذا الحديث أفاد مبادرة الصحابة ومسارعتهم إلى الخيرات ومسابقتهم إليها، وأنهم قد عرفوا الدنيا وهوانها وعرفوا قدر المال، وأنه لا يقارن بما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب العظيم والأجر الجزيل. وأدركوا أيضا أن المال الحقيقي للعبد هو ما قدمه، أما المال الذي يمسكه فهو في الحقيقة ليس مال الإنسان، لأنه إما زائل عنه أو أن إما المال زائل عنه أو هو زائل عن المال. ومال الإنسان حقيقة هو ما قدم. وبهذا تنتهي هذه هذه الحلقة، وأسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والسداد والعون على كل خير. Benar di roja yang dimati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadis yang panjang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata bahwasanya Abu Talhah radhiyallahu taala anhu termasuk salah seorang dari kaum Ansar di kota Madinah yang memiliki harta yang banyak dari korma. Jadi Abu Talhah termasuk orang paling banyak memiliki kebun korma. Dan di antara harta yang paling dia cintai, yang paling disukai Abu Talhah, yaitu kebun Bayroha, kebun kormanya yang dinamakan Bayroha. Dan letak kebun ini, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, letak kebun Bayroha milik Abu Talhah ini terletak di bagian depan Masjid Nabawi, yaitu di arah kiblat Masjid Nabawi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering masuk dalam kebun Abu Talhah ini, kemudian minum dari air yang terdapat dalam kebun tersebut, karena airnya air yang segar. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Falamma nazalat hadhil ayah," tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan meraih albir, kebaikan, sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Maka Abu Talhah radhiyallahu anhu segera pergi menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Talhah radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada engkau ayat ini, dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan meraih kebaikan hingga kalian menginfakkan apa yang kalian sukai." Kemudian Abu Talha berkata, "Sungguhnya harta yang paling aku sukai dari harta milikku adalah kebun Bayroha. Dan kebun tersebut saya sedekahkan karena Allah Subhanahu wa taala. Aku berharap ya aku mendapatkan kebaikan dari sedekah tersebut dan aku meraih ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala." "Fadhaha ya Rasulullah haitsu arakallah." "Wahai Rasulullah, ya, silakan ya letakkan kebun ini ke mana saja yang kau sukai." Artinya, gunakan kebun ini ke mana saja yang kau kehendaki. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Bakhin. Ya, dzalika malun rabih." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bah, yang bah ini kalimat yang menunjukkan akan kekaguman dan perkara yang besar. Karena Nabi berkata, "Hebat, hebat. Ini merupakan harta yang beruntung. Dzalika malun rabih." Ini merupakan harta yang beruntung. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Sungguh aku telah mendengar apa yang kau ucapkan wahai Abu Talhah, dan aku memandang engkau jadikan kebunmu ini engkau berikan kepada karib kerabatmu." Maka Abu Talhah radhiyallahu taala berkata, "Af'alu ya Rasulullah." "Aku akan kerjakan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Thalhah pun membagikan kebunnya ya di kerabatnya dan juga pada anak-anak pamannya. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan hadis yang sangat agung yang menjelaskan tentang bagaimana segeranya para sahabat dalam berinfak, ya. Bagaimana bersegeranya mereka dalam memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bagaimana segeranya mereka dalam melakukan amalan-amalan kebajikan. Tatkala turun firman Allah ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan meraih kebaikan sampai kalian menginfak apa yang kalian sukai. Maka ya Abu Thalhah ya radhiyallahu anhu, dan beliau adalah orang termasuk memiliki kebun korma yang paling banyak di kota Madinah, ya. Beliau mendapati bahwasanya harta yang paling dia sukai adalah kebun korma yang bernama yang disebut dengan Bayroha. Ya. Oleh karenanya beliau ingin menginfakkan kebunnya ini. Kebun ini kebun yang sangat baik. Kenapa? Karena kebun Bayroha ini dari sisi letaknya sangat strategis. Kebun ini terletak di bagian depan Masjid Nabawi, dekat dengan Masjid Nabawi. Kemudian juga dalam kebun tersebut ada sumber air yang segar. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sering masuk di kebun tersebut dan minum dari air dari kebun Bayroha ini. Oleh karenanya kebun ini mengumpulkan banyak kebaikan. Jadilah kebun ini merupakan harta yang paling disukai oleh Abu Thalhah radhiyallahu taala anhu. Akan tapi tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, kalian tidak akan meraih kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai, maka Allah memilih harta yang paling dia cintai, yaitu kebun Bayroha-nya. Kemudian dia ingin menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala karena mengharapkan agar bisa meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka beranjaklah dia pergi menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebunnya ini. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, inna ahmali ilayya Bayroha." Wahai Rasulullah, sungguhnya harta yang paling aku cintai adalah kebunku Bayroha. "Wa inna shadaqatun lillah." Dan sungguhnya kebunku itu aku akan sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Arju birraha wa dukhraha indallahi ta'ala. Aku berharap aku mendapatkan kebaikan dari sedekah kebunku tersebut dan aku mengharapkan ganjaran yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Abu Thalhah, "Fadha'ha ya Rasulullah haitsu arakallah." Maka gunakanlah kebun ini kemana sesuai dengan yang kau kehendaki menurutmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala mendengar hal ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bakhin, ya, yang dalam sebagaimana tadi telah kita sebutkan bahwasanya bakhin menunjukkan kalimat yang menunjukkan akan kekaguman, seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hebat wahai Abu Thalhah. Kenapa? Rasulullah sallam kagum dengan sikap Abu Thalhah yang memilih harta yang paling dia cintai, harta yang paling dia sayangi, kemudian diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dzalika malun rabih, ini merupakan harta yang membawa keberuntungan. Artinya apa? Pemiliknya, yes, Abu Thalhah yang telah menginfakkan kebun Bayroha ini akan mendapatkan keberuntungan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan keberuntungan dan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Thalhah, "Sungguh saya telah mendengar apa yang kau ucapkan dan saya memandang bahwasanya kebun ini engkau bagi-bagikan kepada karib kerabatmu." Ya, akhirnya Abu Thalhah setelah itu membagi-bagikan kebunnya ini kepada karib kerabatnya dan juga kepada anak-anak pamannya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bagaimana ya semangatnya dan bersegeranya para sahabat dalam memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka berlomba-lomba dalam menjalankan kebaikan, dalam berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya para sahabat sangat mengerti betul tentang hakikat dunia, bahwasanya dunia inilah hina, ya. Dan dunia ini tidak ada bandingannya jika dibandingkan dengan ganjaran yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dan para sahabat sangat mengerti, sangat paham bahwasanya harta yang hakiki yang dimiliki oleh seorang hamba adalah yang diinfakkan hamba tersebut di jalan Allah. Itulah harta yang akan yang tersisa bagi sang hamba, tabungan yang akan dia rasakan hasilnya tatkala di akhirat. Adapun harta yang tidak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya bukan harta yang hakiki milik hamba. Kenapa? Imma zailun anhu, bisa jadi harta tersebut hilang, ya, namanya harta datang dan pergi. Suatu saat kita mengumpulkan harta, suatu saat akan hilang pula. Atau sahibul hal zailun anhu, sahibul mal, pemilik harta tersebut, dia yang akan meninggal dunia, meninggalkan hartanya. Oleh karenanya harta yang tersisa pada hakikatnya bukan harta seorang hamba, justru harta yang dia infakkan itulah milik seorang hamba, karena harta akan pergi dari dia atau dia akan meninggalkan harta tersebut di dunia, tidak ada sedikit harta pun yang akan dia bawa di akhirat kelak. Demikianlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya hadis yang sangat agung ini, maka berakhir pula kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita faedah dari hadis yang sangat mulia ini, juga ayat-ayat yang tadi telah kita bacakan. Selanjutnya saya kembalikan kepada akhi Fawaz Hafizahullah taala. Terima kasih jazakallahu khairan ya Syekh, dan terima kasih untuk Al Ustaz Abdul Muhsin Firanda yang telah menerjemahkan dars kita di sore hari ini. Dan demikian saudaraku seiman, dari bahasan bab 37 menginfakkan harta yang dicintai dan yang baik, yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin al-Badar Hafirullah. Untuk selanjutnya mari kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan Anda hubungi kami 0218236543, kami buka untuk Anda yang akan bertanya via telepon atau melalui pesan singkat di 0819896543. Satu penanya pembuka untuk dari penelpon, kita coba sapa. Sarial. Halo Sarial dari Depok. Bapak Sarial. Iya. Silakan Bapak. Mau tanya Pak Ustaz ya. Silakan. Mengenai anu, kalau kita naik haji gitu enggak bisa gimana Pak Ustaz ya? Bagaimana Bapak? Kurang jelas suaranya. Naik haji mungkin 71 enggak bisa gitu. Yang kemungkinannya itu cuma paling itu minjam di bank ya, orang pensiunan. Mungkin halo Bapak, kurang jelas, mohon maaf suara Bapak agak. Saya 71 tahun. 71 Bapak ya. Ya, pokoknya begini, naik haji itu, pergi dari haji, tapi uangnya dengan meminjam gitu. Lain cara nggak bisa gitu, menabung nggak mungkin baik. Gitu. Baik, baik. Gimana caranya itu Pak Ustaz? Ya, sekarang kalau misalnya nabung, belum tentu bisa. Misalnya nggak 3-4 tahun lagi, kalau misalnya 4 tahun, ya nanti nunggu lagi 5-6 tahun, ya... Cara itu kan umur saya dengan Tuhan rasanya itu secara logika nggak mungkin gitu. Baik. Mungkin kalau minjam mungkin bisa gitu. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kesimpulannya insya Allah sudah kami terima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz bisa menyimak pertanyaan Bapak Sarial tadi. Awalan asallah azawajal li hada as-sa'il karim التوفيق لما يحبه ويرضاه ويسر له حج بيت الله الحرام. والله جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فنقول لهذا السائل الكريم أنت مأجور على هذا الحرص وعلى هذه الرغبة العظيمة، فإن تيسر لك الحج وحججت فقد أديت هذا الفرض الذي كتبه الله عليك، وإن لم يتيسر لك فأنت معذور، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فعليك أن تبذل الأسباب المتيسرة لك من تسجيل اسم وجمع مال ونحو ذلك، وإن تهيأ لك الحج بعد سنوات أو قريبا أو نحو ذلك فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليك، وإن لم يتيسر فأنت مأجور وماجور، ماجور على حرصك وهمتك ورغبتك وجمعك للمال، والله جل في علاه لا يضيع أجر من أحسن عملا. وأكرر الدعاء له أن ييسر الله سبحانه وتعالى له حج بيت الله الحرام. آمين. Jazakallahu khairan. Syekh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita tahu Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia dan Maha Mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bapak yang bertanya tadi untuk bisa berhaji ya, mengunjungi tanah suci di Kota Mekah. Dan Syekh mengingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bahwasanya manusia itu wajib untuk melaksanakan ibadah haji, yaitu bagi barang siapa yang mampu untuk melakukannya. Oleh karena itu Syekh mengingatkan bahwasanya bapak jelas mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas semangat Bapak ya, yang luar biasa untuk bisa melaksanakan ibadah haji ya. Dan kalau memang ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan Bapak untuk melaksanakan ibadah haji, maka Bapak tentu beruzur, mendapat uzur ya, karena Bapak sudah berusaha semaksimal mungkin akan tapi ternyata belum dimulakan untuk melaksanakan ibadah haji. Akan tapi wajib bagi Bapak untuk berusaha semaksimal mungkin, misalnya dengan mendaftarkan nama, kemudian mengumpulkan uang semampunya ya. Ternyata alhamdulillah di waktu-waktu kemudian, tahun-tahun kemudian, Allah Subhanahu wa taala mudahkan Bapak untuk melaksanakan ibadah haji, maka ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi jika ternyata tidak sampai tidak bisa melaksanakan ibadah haji, maka ternyata bahwasanya Bapak tentunya uzur ya. Allah memberikan uzur karena tidak sempat melaksanakan ibadah haji, dan jelas-jelas Bapak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala karena semangat Bapak yang luar biasa ini, kemudian pahala juga karena Bapak sudah berusaha ya, sudah mendaftar, sudah mengumpulkan harta ini, usaha ini tidak akan ada yang sia-sia, yang luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh mengulangi doanya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan Bapak untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Wallah. Jazakallahu khairan. Berikutnya di kesempatan kedua, masih dari telepon, sudah ada Bapak Thariq Ali di Bekasi Utara. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, kalau saya kan berdagang, tapi apakah ada kewajiban untuk membayar zakat, sedangkan saya masih punya hutang dagang ke orang lain? Iya. Itu saja Bapak Thariq. Itu saja iya. Baik. Nah, terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. الزكاه التي زكاه العروض التجاره هذه حق في المال, حق في المال وفي مالهم حق معلوم للسائل والمحروم, فعليه اذا حال الحول على المال ان يزكيه حتى وان كان عليه دين, عليه ان يخرج زكاه المال, وأيضا الأموال التي للناس عليه إذا جاء وقتها عليه أن يعيدها لأصحابها ولا يؤخر في سداد الدين الذي عليه. Syekh menjelaskan bahwasanya zakat urud tijarah itu merupakan hak harta ya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman fi amwalihim haqqun ma'lum, pada harta mereka ada hak yang diketahui ya, untuk diserahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Oleh karena jika telah datang waktu, sudah datang haul dan kemudian sudah mencapai nisab, maka hendaknya mengeluarkan zakat barang perdagangan meskipun dia memiliki utang kepada orang lain. Nah, jazakallahu khairan ya Syekh. Berikutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat yang pertama dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Syekh, di rumah kami ada barang-barang bekas yang kurang bagus tetapi masih bisa dimanfaatkan, yang tidak kami pergunakan lagi. Apakah sebaiknya kami lakukan dengan barang-barang tersebut? Tercelakah kami jika memberikan barang-barang tersebut kepada orang lain yang lebih membutuhkan? Jazakallahu khairan ya Syekh. ملوما في ذلك إذا كان عندك في البيت أشياء جيدة ويستفاد منها وأنت لا تحتاج إليها وأخرجتها لأنه محتاج إليها فأنت مأجور على ذلك ولست بمتلوم. Saya menjelaskan bahwasanya jika memang ada barang-barang meskipun barang-barang bekas tetapi masih bagus ya, maka jika dikeluarkan atau disedekahkan kepada orang yang membutuhkan, maka tentunya akan mendapatkan pahala, bukan tercela tetapi malah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jazakallahu khairan ya Syekh. Kemudian untuk selanjutnya kami angkat kembali pertanyaan yang datang dari telepon di kesempatan berikutnya. Naam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya volume radionya dikecilkan. Silakan. Begini Syekh, tabungan haji itu yang tabungannya sistemnya tidak bisa diambil, lalu apakah itu kita keluarkan zakat, karena kami pernah bertanya kepada seorang ustadz, katanya keluarkan zakat. Dua tahun ini kami telah keluarkan zakat, dan apakah memang begitu ustadz? Jazakillah khairan. Oh iya, terima kasih atas pertanyaan dari ibu. Silakan ustadz. هذا المال يعتبر ملك في صاحبه وحق له، ولو أراد أن يلغي أداءه الحج ويستعيد المال هو حق له، قد حال عليه الحول ففيه حق الفقير إذا كان قد بلغ النصاب، الله أعلم. Saya menjelaskan bahwasanya harta tabungan haji yang disimpan itu merupakan harta milik penabung itu sendiri. Ya. Oleh karenanya jika seandainya ternyata ada halangan kemudian sang penabung ingin menggagalkan hajinya, tentunya dia boleh mengambil uang tersebut. Ya. Ya, harta itu memang milik dia. Ya. Oleh karenanya jika sudah mencapai nisab dan haul, ya, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawaban Syekh. Jazakallahu khairan ya Syekh. Kemudian satu penanya dari telepon kembali kami angkat, ada Ummu Hafsah di Padang Sumatera Barat. Silakan, Ibu. Afwan Syekh, mau tanya, kalau misalnya seorang istri mempunyai penghasilan dari pekerjaannya yang syar'i, apakah kalau dia berinfak itu harus meminta izin suaminya? Baik. Baik, terima kasih Ibu. Nah, silakan Ustaz. ماله الخاص له أن تتصرف فيه بما شاءت فيما لا يكون فيه إيذاء للزوج أو تعدي على حق من حقوقه أو نحو ذلك. Syekh menjelaskan bahwasanya harta yang milik pribadi seorang istri, maka boleh sang istri menggunakan harta tersebut sekehendak dia, terserah dia, karena itu harta milik dia. Kecuali jika memang ternyata tatkala dia menggunakan harta tersebut bisa mengganggu suaminya atau kemudian melanggar hak suaminya. Akan tapi jika tidak melanggar hak suaminya yang harus dia tunaikan, maka dia berhak menggunakan atau mengolah harta tersebut sekehendak dia, karena harta tersebut adalah milik dia pribadi. Nah, terima kasih jazakallahu khairan ya Syekh. Kemudian kami angkat kembali untuk Anda yang akan bertanya, masih kami berikan kesempatan, ada 8 menit waktu kita. Di kesempatan sesi tanya jawab selanjutnya melalui telepon kembali kami terima. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Ibu? Ibu dari Muara Aman Bengkulu. Iya, Ibu di Muara Aman Bengkulu ya, Bu ya. Silakan. Iya. Mohon maaf, dikecilkan volume televisinya Ibu, ada sedikit feedback. Nah. Oh iya iya. Itu Ustaz, ana mau tanya Ustaz. Karena daerah kami ini jangka waktu tunggu haji itu 5 tahun. Iya. Jadi ada yang calon jemaah haji itu untuk supaya dia cepat berangkat dia akan nyogok sampai 5 juta, itu gimana hukumnya? Iya. Nah, itu saja Ibu. Baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. كما قال عليه الصلاة والسلام عن الله الراسي والمرتسي بسؤال تجوز. Syekh menjelaskan bahwasanya nyogok hukumnya jelas dalam syariat, bahwasanya perkara ini adalah perkara yang dilaknat, karena Rasulullah SAW bersabda la'ana Allah ar-rasi wal murtasi, Allah Subhanahu wa taala laknat orang yang menyogok dan disogok. Nah, jazakallahu khairan ya Syekh. Kemudian untuk berikutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat yang datang dari pendengar kita. Ya Syekh, bagaimanakah hukumnya apabila kita mendapatkan kehormatan untuk menjadi tuan rumah dari sebuah acara keluarga dan di dalamnya dibutuhkan biaya untuk menjamu tamu-tamu yang hadir, namun biaya dari keperluan tersebut kami tidak memilikinya atau tidak cukup. Bagaimanakah hukum dari kita meminjam atau kita meminjam dana untuk keperluan menjamu tamu bagi saudara-saudara kita yang hadir di rumah kita? Terima kasih. Jazakallah khairan ya Syekh. استدانتك لأجل إكرام الضيوف جائز إذا كان عندك قدرة على السداد ومتيسر لك أمر السداد، لكن وقت الضيافة فلن يكن عندنا الآن. أما إذا كان لك قدرة على السداد فلا تدخل في ذمتك دينا في أمر لا قدرة لك على سداده. وقد جاء في الحديث الصحيح في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تكرهوا أنفسكم بعد أمرها. قيل: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين. فالدين أمر ليس بالهين. فإذا كان عندك القدرة على الاستقلال لكن وقت الضيافة لم تكن تملك شيئا فلا بأس أن تستدين من أجل ذلك. الله أكبر. Beliau menjelaskan bahwasanya jika yang seorang kemudian berhutang dalam rangka untuk menjamu tamunya dan dia mampu untuk membayar hutangnya tersebut di kemudian hari, maka ini perkara yang terpuji, boleh, tidak mengapa. Akan tetapi jika ternyata dia tidak mampu, menurut perhitungan dia tidak mampu untuk membayar hutang tersebut, maka jangan dia memaksakan dirinya untuk menjamu para tamu, ya, karena dia tidak mampu untuk membayar hutangnya. Hadis yang sahih dalam Musnad, Rasulullah SAW pernah bersabda: la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Janganlah kalian jadikan diri kalian takut setelah kalian merasa aman. Para sahabat bertanya, apa perkara tersebut ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, dain, yaitu hutang, ya. Karena seorang kalau hanya tidak punya hutang merasa tenteram, setelah dia berhutang dia menjadi tidak tenteram. Oleh karena kalau dia mampu untuk melunasi hutangnya di kemudian hari dalam rangka untuk menjamu tamunya, maka diperbolehkan. Akan tetapi jika dia tidak mampu untuk melunasi hutangnya, maka jangan dia memaksakan dirinya. Nah, jazakallahu khairan ya Syekh atas jawabannya. Berikut dari pesan singkat kembali dari Bapak Abu Abdurrahman di Jakarta yang bertanya, ya Syekh, saya memiliki orang tua yang susah sekali untuk mengeluarkan harta, bahkan hanya untuk bahkan kepada keluarga atau anaknya sendiri. Bolehkah bagi saya untuk mengambil harta tanpa sepengetahuan dari orang tua yang kondisinya demikian? Jazakallahu khairan ya Syekh. Walidun bakhilun sadidun hatta yuntif alayna hatta yuntif al-ma'ruf hal yuzlana an na'khudh tabam walidun sadidun. Alayka an tunasiha walidik aw tatlub min ahadin an nasihahu fi dhalik. عليك أن تقوم بذلك. أما أخذك أنت من مال أبيك بدون علم فليس لك أن تفعل ذلك. Syekh mengatakan bahwa hendaknya sang anak berusaha untuk menasihati ayahnya, orang tuanya, untuk bisa berinfak atau bisa tidak pelit kepada anak-anaknya, atau meminta orang lain, ya, seorang yang dianggap bisa menasihati ayahnya. Adapun dia mengambil harta ayahnya tanpa sepengetahuan ayahnya, maka tidak boleh dia lakukan. Jazakallahu khairan ya Syekh. Kemudian di kesempatan selanjutnya, terakhir kami akan berikan kesempatan via telepon di 0218236543. Naam. Naam, terputus. Kami berikan satu pertanyaan yang datang dari Bapak Ashari di Jambi yang bertanya, ya Syekh, saya pedagang kaki lima dan pernah meminjam uang kepada rentenir. Apakah uang dari hasil dagang dengan modal dari uang rentenir tersebut halal ataukah haram bagi keluarga saya? Jazakallahu khairan ya Syekh. فيما يتعلق بهذه التجارة التي قامت على أصول ربوية يسأل هل يعني تجارته الآن وقد سلم فيها من تعاطي الربا هل هي محرمة أو لا؟ الجواب الله تعالى أعلم. وفي ختام هذا اللقاء أسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد والعون على كل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ. Saya menjelaskan bahwasanya perdagangan yang dibangun di atas modal yang diperoleh dari harta riba, kemudian sekarang alhamdulillah harta perdagangan tersebut sudah bebas dari perkara riba. Apakah perdagangannya sekarang halal atau haram? Kata saya jawabannya Allahu a'lam, beliau tidak tahu. Dan di penghujung pengajian kita kali ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua, dan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa meluruskan segala urusan kita dan permudah urusan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi hidayahnya kepada kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.